Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah amma ba'd. InsyaAllah kita akan selesaikan materi kita. Terakhir kita sudah sampai pada bait syair yang nomor 24. Kita akan bicara masalah hadis al-mu'allal, hadis yang memiliki illah. Qala al-musannif rahimahullah wa askanahu fi jannatihi al-a'la wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa. Hadis yang memiliki illah yang ghumud, illah yang sangat tidak nampak, aw khafa, ilah yang tersembunyi, penyakit yang tersembunyi, maka dikatakan hadis mu'allalun. Indahum dhamirhumnya kembali pada ahlil hadis. Indahum, inda ahlil hadis, qad urifa, telah diketahui. Maksudnya hanya ahlil hadis yang mutabakhir fi ilmil hadis, yang memiliki pemahaman yang luas dalam ilmu hadis, yang akan mengetahui sebuah hadis ada illahnya atau tidak. Qala syarih hafizahullah al-mu'allalu bifathil lamil musyaddadah wal hadis alladhi iqtadaha anna fi sanadihi aw matnihi illatan taqdihu fi sihhatih, adalah hadis yang nampak dalam sanad dan matannya ada penyakit yang menyebabkan taqdihu fi sihhatih, yang mencacat kesahihannya. Oleh sebab itu hadis yang punya illah secara zahir dia sahih. Kembali pada hadis mu'allal, adalah hadis alladhi iqtadaha anna fi sanadihi aw matnihi illatan taqdihu fi sihhatih. Karena hadis yang punya illah secara zahir dia adalah sahih, tetapi baru ketahuan illahnya setelah itu, maka dia menjadi cacat kesahihannya. Ma'a anna zahira al-khullu minha, dan secara zahir tidak nampak bahwa hadis tadi punya illah. Waqad 'adda al-Hakimu fi ma'rifati ulumul hadis. Imam Al-Hakim dalam kitabnya Ma'rifatu Ulumul Hadis menyebutkan 'asyrata ajnasin min al-'ilal, 10 jenis illah. Wa massala laha, dan memberikan misal terkait dengan illah tersebut. Wa qala fi akhiriha, beliau mengatakan Imam Al-Hakim, faqad dzakarna 'ilal al-hadis 'an asrati ajnasi min al-'ilal, telah kami sebutkan 10 jenis penyakit hadis. Wa baqiyat ajnasun lam nadzkuruha, dan ada sebagian yang tidak kami sebutkan. Jadi Imam Al-Hakim menyebutkan setidaknya ada 10 jenis illah. Thumma inni athartu an la adkura illa mu'allal as-sanadi wa misalahu, dan kemudian saya sebutkan illah di sanad dan contohnya. Wa mu'allal matni wa misalahu, dan illah di matan dan contohnya. Makhafat at-tatwil, kenapa tidak saya sebutkan? Karena takut akan memanjang pembahasannya. Hirsan ala taysir wa tashil, untuk menjaga kemudahan dan agar lebih ringkas. Faidatun, ada sebuah faidah. At-tariq ila ma'rifati al-mu'allal, bagaimana cara kita mengetahui bahwa hadis ini ada illahnya? Yang pertama, huwa jam'u turukil hadis, mengumpulkan matan yang sama dari berbagai jalan. Maka di situ baru ketahuan ternyata ada satu riwayat yang rada nyeleneh ini. Maka baru ketahuan itu ada ilahnya. Bijam'i turuqil hadis, seluruh jalur periwayatan dikumpulkan terkait dengan satu matan tertentu, jalur periwayatan yang matannya seperti itu dikumpulin semua sanadnya. Maka di situ baru ketahuan ada ilahnya. Yang kedua, an-nadharu fi ihtilafi ruwatihi, melihat perbedaan rawi yang ada di sana. Yang ketiga, al-muwazanatu baina dhabtihim wa itqanihim, dengan cara menimbang-nimbang kekuatan hafalan mereka. Yang keempat, thumma al-hukmu 'ala riwayah al-ma'lulah, dengan cara kemudian setelah itu baru menghukumi atas riwayat yang ada penyakitnya tersebut. Langsung pada amsilatun, contoh. Contoh mu'allalu as-sanad, penyakit yang ada dalam sanad. Hadisu Ya'la bin Ubaid dari As-Sawri, dari Amru bin Dinar, dari Ibnu Umar. Hadis tadi marfu' pada Rasulullah alaihi salatu wasalam, al-bai'ani bil khiyar, penjual dan pembeli punya hak untuk melakukan khiyar. Khiyar itu apa? Hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Faqad wahama ya'la 'ala Sufyan ats-Tsauri fi qawlihi Amru bin Dinar, bahwa Ya'la telah mengalami waham. Tahu waham enggak? Wahama artinya ya, mengalami kesalahan lah. Ya'la mengalami kesalahan terkait dengan masalah Sufyan ats-Tsauri ketika mengatakan Amru bin Dinar. Yang benar adalah Abdullah bin Dinar. Dan ini dikatakan illah. Harusnya Abdullah bin Dinar disebutinnya Amru bin Dinar. Kayak gini, model kayak gini ketahuannya kapan? Bijam uturuk. Hadis ini matanya kayak gini. Dikumpulin yang matan gini ada berapa macam. Dicari-cari-cari-cari-cari. Ketemu, dikelopin. Loh, ini kok rada nyeleneh sendiri. Dicek-cek-cek lagi. Oh, ternyata ada ilahnya. Bukan Amru bin Dinar, yang betul Abdullah bin Dinar. Fahuwa mu'allalun bihadal ghalat. Dia ada penyakitnya kenapa? Karena ada ghalat, ada kesalahan. Ma'a annahu sahihul matan, walaupun matannya sahih tetapi ada illah di sanadnya. Kemudian itu illah al-mu'allal sanad. Sampai sini jelas? Alhamdulillah. Yang kedua, mu'allalul matni, mu'allal illah di matan. Contohnya hadis nafiyu qira'atil basmalati fis shalah, terkait dengan tidak dibacanya kalimat bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Hadis itu diriwayatkan dari Anas bin Malik. Wadalika fi riwayatil ladhi tafarrada biha Muslim fi sahihihi, dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik di jalannya Walid bin Muslim. Walid bin Muslim termasuk perawi yang hobinya melakukan tadlis. Waqad a'alla katsiru min a'immati kasyafi'i wa ad-Daruqutni wal Baihaqi wa ghairihim ar-riwayat allati fiha tasrih bin nafi qira'atil basmalah. Imam Syafi'i, Imam Daruqutni, Imam Baihaqi menyebutkan bahwa hadis yang menafikan kalimat basmalah secara terang-terangan ada penyakitnya. Itu hadisnya ada penyakitnya. Bi anna rawiyan min ruwati hadis. Kenapa? Karena ada rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Hina sami'a qawla Anas, ketika mendengar perkataannya Anas, sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, aku sholat di belakang Rasulullah wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman, dan aku juga pernah sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, dan di belakang Utsman. Fakanu yastaftihuna bi alhamdulillah. Dulu Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman membuka sholatnya dengan alhamdulillahirrabbilalamin, enggak pakai bismillahirrahmanirrahim. Fadalna hadar rawi nafya qira'atal basmalah. Tetapi perawinya siapa? Tadi yang waham siapa? Bukan itu. Ya. Tetapi perawi hadis tadi mengalami waham dan dengan mengatakan bahwa fadhanna hadar rawi nafya qira'atal basmalah, perawi tadi menganggap bahwa hadis itu menafikan bacaan basmalah. Farawa haditsa ala ma fahima, dan dia pun meriwayatkan hadis tersebut sebagaimana yang dia pahami. Fa akhta'a, padahal dia salah. Fa kana natijatu dalika, dampaknya apa? An qala aqibal hadis, dia mengatakan ketika meriwayatkan hadis, falam yakunu yaftatihuna alqira'ata bil basmalah bi bismillahirrahmanirrahim. Padahal riwayat yang benar, Anas bin Malik mengatakan sallaitu khalfa rasulillahi wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman fa kanu yastaftihuna bi alhamdulillah. Anas bin Malik mengatakan, aku sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar dan Umar dan Utsman, mereka langsung membaca alhamdulillah. Tetapi si perawi memaknai dengan makna lain, dia ketika meriwayatkan mengatakan falam yakunu yastaftihuna qira'ata bi bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak pernah membuka bacaannya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Artinya beda atau sama jadinya? Beda jauh. Ketika Anas bin Malik mengatakan sallaitu khalfa imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fa kanu yaftatihuna bi alhamdulillah, apakah ini menafikan bismillah? Tidak. Tetapi perawinya tadi salah mengartikan. Dia langsung menyimpulkan falam yakunu, mereka tidak pernah membaca bismillah. Salah yang sangat fatal. Salah yang sangat fatal. Ma'a anna riwayat al-aktharin, padahal riwayat yang lain alladhi tafaqa ulama, alladhi tafaqa alaiha al-Bukhari wa Muslim, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, laisa fiha hadat tasrih. Jadi kalimat yang kedua itu terlalu terus terang dan menimbulkan makna yang berbeda. Padahal Imam Bukhari dan Muslim dalam riwayatnya tidak pernah punya riwayat seperti itu. Jadi ini illah bukan? Penyakit bukan? Penyakit. Wahada illah khafiyya adrokaha al-ulama'ul a'lam. Dan illah khafiyah yang tersembunyi ini hanya diketahui oleh siapa? Para ulama yang memiliki ilmu bithaqibin nadari wa diqqatil bahth, yang punya kejelian pandangan dan memiliki al-bahth atau ketelitian yang sangat teliti. Dan itu illah, hadisnya dikatakan hadis mu'allal. Al-illah ada dua, illah fil matan dan illah fis sanad. Ada pertanyaan? Dia mengartikan dengan kalimatnya sendiri. Ya. Padahal itu memiliki makna yang bertolak belakang. Hukumnya apa hadis mu'allal? Dhaif. Walaupun dia nyambung sanadnya, walaupun semua perawinya siqah, walaupun seluruh perawinya bagi hafalan yang kuat, walaupun apalagi, walaupun tidak ada syadz di sana, tetapi karena ada illah maka dihukumi hadis dhaif. Yang ke-25, bait syar 25. Kita akan bicara masalah hadis muttarib. Hadis yang saling bertolak belakang, bertabrakan. Misalnya ada sebuah matan hadis yang bicara atas suatu masalah, ada tiga atau dua hadis, tiga atau dua-duanya itu tidak memiliki apa namanya, memiliki perbedaan di sanad dan matannya dan saling bertolak belakang, maka hukumnya bagaimana? Waduhtilafi sanadin au matni. Jika sebuah hadis dengan jalur periwayatan yang berbeda memiliki perbedaan dari sisi sanad atau matannya, maka dikatakan muttaribun inda uhailil fanni. Maka dikatakan hadis muttarib menurut ahli fan. Ahli fan di sini maksudnya ahli ilmu hadis. Karena al-fan di sini jelas alif dan lam ahdul lidihni, maksudnya alif dan lam fan ini fanul hadis. Muttarib adalah hadis alladhi yurwa min kibali rawin aw ruwatin. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau beberapa banyak perawi. Muta'addidina ala aujuhin muhtalifatin. Dan diriwayatkan dalam berbagai versi. Mutasawiyatil quwwah, memiliki kekuatan yang sama. Artinya apa? Perawinya sama-sama siqah semua, sama-sama kekuatan hafalannya sangat baik. La yumkinu tarjihu bainaha walil jam'. Tidak mungkin kita merojihkan antara yang satu atas yang lainnya, dan tidak mungkin juga disatukan. Wahadal ihtilafu mushirun bi'adami dabt rawi aw ruwat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perawi-perawinya itu tidak memiliki adzabat yang baik. It yushtaratu fi qabulil hadis. Padahal telah disyaratkan bahwa sebuah hadis akan diterima jika kaunur rawi dhabitan kama marra anifa. Bahwa perawinya adalah orang-orang yang dhabit, punya hafalan yang bagus. Wa ghaliban ma yakunu ittirabu fi sanad, dan kebanyakan ittirab ada di sanad. Wa qad yaqa'a fil matni aidha, dan bisa juga di matan. Jadi menunjukkan bahwa ittirab muttarib banyak terjadi di sanad. Itu menunjukkan kalau misalnya ada suatu pertentangan dalam hadis, yang pertama kali harus kita lakukan menurut tariqahnya ahli hadis dan ahli usul adalah kalau ada dua hadis pertentangan, yang pertama harus dilakukan melakukan al-jama', apa? Menyatukan. Dipertemukan. Oh, mungkin ini dalam ini ditafsirkan dalam keadaan seperti ini ditafsirkan dalam keadaan yang lain. Jam. Kalau enggak mungkin disatukan bagaimana? Maka kita bisa, kalau ada bukti yang lain, kita bisa menghukumi yang satu nasikh, yang satu lagi mansukh. Yang satu sebagai penghapus atas hukum yang ditetapkan oleh hadis yang satunya lagi. Yang satunya lagi sebagai hukum yang dihapus oleh hadis yang satunya lagi. Nasikh dan mansukh. Kalau ada dalil, ada terkait dengan masalah tanggal. Tetapi kalau kemudian tidak bisa nasih dan mansuh, baru kita menempuh cara ketiga, tarjih. Merojihkan antara yang satu dengan lainnya. Kalau dirojihkan gak bisa, sama-sama kuat, maka cara yang keempat adalah tawakuf. Kita berhenti. Berhenti untuk menghukumi hadis tadi. Kita tolak semua. Amsilatun, halaman 44. Contohnya, mutarib dari sisi sanad. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhi syai'a. Jika kamu salat, jadikanlah sesuatu ada di depan kamu. Fa illam yajid, kalau enggak ada, falyansib asan. Maka apa? Taruhlah sebuah tongkat. Ini menunjukkan disunahkannya pakai apa? Pakai sutra. Para ulama berbeda pendapat, wallahu taala alam, bahwa tapi pendapat yang saya lihat cukup kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah sunnah. Fa illam yajid falyansib asan, fa illam yakun ma'ahu asa. Kalau enggak ada tongkat bagaimana? Falyahtut baina yadayhi khattan, maka dia buat garis depannya. Thumma la yadurru ma marra amama, kemudian dia akan mencelakakan siapapun yang lewat di depannya. Karena salah satu fungsi dari sutroh adalah jika ada wanita haid yang lewat di depan kita, kalau kita enggak pakai sutroh bisa membatalkan sholat kita. Kalau mau ada anjing hitam lewat depan kita, kalau enggak pakai sutroh maka membatalkan sholat kita. Fahadal hadisu ukhtulifa ala rawihi wa huwa Ismail bin Umayyah ihtilafan katsira. Hadis ini masalahnya bukan di matannya, masalahnya di sanadnya, terkait dengan Ismail bin Umayyah. Faqila, ada yang berpendapat bahwa dari Ismail bin Umayyah, dari Amr bin Muhammad bin Hurais, dari kakeknya Hurais, dari Abu Hurairah. Ada pendapat yang kedua, tidak, dari Ismail bin Umayyah, dia mengambil dari Abi Amr bin Muhammad bin Amr bin Hurais. Dia mengambil dari kakeknya Hurais bin Sulaim, dan kakeknya Hurais mengambil dari Abu Hurairah. Ada pendapat yang mengatakan tidak, ada pendapat ini dan itu. Jadi bedanya di mana antara yang pertama yang kedua? Ya, di sanadnya. Ila aktari min asyarata wujuh, min asyarata wujuhin, lebih dari 10 pendapat. Walida hakama ghair wahidin minal huffat kan Nawawi wa Ibni Adil Hadi, dihukumi oleh para huffat seperti Imam Nawawi dan Ibnu Abdul Hadi wa ghairuhuma minal mutaakhirin bittirabi sanadihi, sanadnya ittirab. Ittirab artinya apa kemarin tadi? Berselisih. Ya, jadi gimana? Tawakuf semuanya dihukumi apa namanya? Dihukumi dhaif. Yang kedua, muttaribul matan ma rawahu Tirmidzi, contohnya dari Syarik, dari Abu Hamzah, dari Sya'bi, dari Fatimah bintu Qais, qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'aniz zakat, Rasulullah ditanya masalah zakat, faqala inna fil mali la haqqan siwa zakah. Perhatikan, wa rawahu Ibnu Majah min hadal wajh, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, laisa fil mali haqqun siwa zakah. Maksud artinya beda enggak kalau gini? Yang pertama, inna fil mali la haqqan siwaz zakah. Yang kedua, laisa fil mali haqqan siwaz zakah. Artinya beda enggak? Satu menafikan, satu menetapkan. Qala al-Hafidz al-Iraqi fa hada ittirabun la yahtamilu at-ta'wil. Ini telah terjadi ittirab, perselisihan, maka dua-duanya sanad ini tolak semua. Ya. Kemudian ada pertanyaan sampai sini? Tidak, kita lanjutkan. Bait syair ke-26. Kita akan bicara masalah hadis mudraj. Hadis yang ditambah-tambahin oleh para perawinya. Hukumnya bagaimana? Hukumnya jelas, ini termasuk bagian dari illah juga. Qala al-musannif rahimahullah wa askanahu fi jannatihi al-a'la, al-mudrajat fil hadis ma atat, al-mudrajat hadis yang ditambah-tambahin itu min ba'di alfatur ruwati tasolat, ditambahin apa? Min ba'di alfatir ruwat, dengan sebagian lafaz dari para perawinya. Ita solat yang lafaz tadi bersambung. Itu dikatakan hadis al-mudraj. Al-mudraj dikatakan oleh syarih Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah, al-mudraju huwa al-hadis allati yu'rafu anna fi sanadihi aw matnihi ziyadatan laysat minhu. Hadis yang dalam sanad atau matannya ada tambahan yang bukan bagian dari hadis tadi. Wa innama hiya min ahadir ruwati, lafaz tambahan tadi dari salah seorang perawi, min ghairi taudihin li hadz ziyada, dan perawi tadi tidak memberikan penjelasan bahwa itu tambahan dari dirinya, sehingga orang meriwayatkan dari dirinya mengira seolah-olah itu perkataan Rasulullah. Bisa dipahami, ada gambaran? Ya. Contoh tanbih, al-hamilu 'alal idraj fil hadis syai'an. Terkadang orang melakukan idraj ini tidak sengaja. Ada motifnya. Motifnya apa? Ada dua. Yang pertama, an yaqsida bil idraji tafsira gharib. Dia ingin menafsirkan kalimat yang gharib yang ada dalam hadis tadi. Kalimat yang kurang dipahami maknanya oleh para sahabat yang lain. Autaudiha muskil, atau menjelaskan sesuatu yang muskil, yang bermasalah dari kalimat hadis tersebut. Au bayana mujmal, atau menjelaskan sesuatu yang sifatnya mujmal, umum. Au istidlala bimatnil hadis ala hukmi syar'i auradahu, atau dia mengambil kesimpulan dari hukum-hukum syariat yang ada dalam hadis tersebut. Jadi maksudnya apa? Ingin menjelaskan. Tapi orang yang meriwayatkan menganggap itu perkataan Rasulullah. Yang kedua, motif yang kedua, an yaqsuda bidzalika tamwiyah au aul khata au al ighrab. Maksudnya tamwiyah atau menyamarkan aul khata, atau sengaja bikin kesalahan, awal ighrab, atau sengaja membuat sesuatu yang ighrab, gharib, sesuatu yang aneh. Dulu ulama paling ahli hadis paling suka cari hadis yang belum pernah didengar oleh orang lain. Terkadang ada orang yang dia suka ketenaran, suka apa? Suka dipuji. Dia bikin suatu hadis, meriwayatkan suatu hadis yang hadis tadi dipermak sehingga nampak aneh, tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga orang pada datang ke dia ambil hadis dari dia. Nah, ini motif yang kedua yang tercela. Yang pertama, yang terkadang yang motif yang bagus tetapi terkadang salah dalam ditafsirkan oleh perawi yang datang setelahnya. Kalau yang kedua jelas ini motif yang salah. Waqad sunnifat fi bayanihi musannafatun iddatun, dan telah ditulis beberapa kitab yang bicara masalah mudrojat ini. Lam yudba min lam yudba, tetapi kitab-kitab tadi belum dicetak, artinya kitab tadi masih dalam bentuk apa, mahtutat, manuskrip, dan itu tugas kalian semua. Il minha lam yudba minha illa, yang baru dicetak baru satu, namanya kitab Al-Mudraj yang dikarang oleh Imam Suyuti, dan kitab Tashil yang dikarang oleh Ibnu As-Siddiq. Dan ini PR kita semua untuk mengangkat manuskrip tadi dari dasar maktabah-maktabah Islam yang ada di dunia ini. Contohnya, biar gampang kita belajar contohnya. Contohnya, mudraj sanad, contohnya bagaimana? Marwahu Tirmidhi dari jalan Ibnu Mahdi, Abdurrahman Ibnu Mahdi dari jalan Al-Thawri, Sufyan bin Said Al-Thawri dari jalan Wasil Al-Ahdab, wa Mansur wal-A'mash. Ya, ini masalahnya di sini. Dari jalan siapa? Wasil bin Ahdab dan Mansur dan A'mas. Jadi Thawri meriwayatkan dari siapa? Dari Wasil bin Al-Ajdab, dari Mansur, dan dari Ahmad. Thawri meriwayatkan dari tiga orang ini. Kemudian terus dari siapa lagi? Dari Ibnu Wa'il. Ibnu Wa'il dari Amr bin Abi Surahbil. Amr bin Abi bin Ibnu Surahbil ngambil dari Abdullah bin Mas'ud. Qala qultu ya Rasulullah, ayyu dhanbi a'dham? Dosa apa yang paling gede? Rasulullah mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah lah yang menciptakanmu. Itulah dosa yang paling gede. Fa inna wasila la yadhkur fi riwayatihi Amr bin Surahbil. Jadi riwayat yang di matan yang di situ ada Amr bin Surahbil itu adalah riwayat Mansur dan Ahmad saja. Mansur, riwayatnya Mansur dan riwayatnya Ahmad, ada Amr bin Surahbil, tapi dalam riwayat Wasil bin Ajdab tidak ada tidak ada Amr bin Surahbil. Jadi seolah-olah mengatakan di sini ketika disatukan, seolah mengatakan dalam riwayat Wasil bin Ajdab ada seorang perawi yang namanya Amr bin Surahbil. Innama yarwi an Abi Wa'il an Ibnu Mas'ud mubasyaratan. Jadi Abu Wa'il langsung meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'ud secara langsung. Fadikru Amr bin Surahbil idraju ala riwayati Mansur wal Ahmas. Adalah apa? Idraj. Bisa dipahami sampai sini? Jadi ada tiga riwayat tapi yang kesalahan fatal adalah jadikan satu. Padahal tiga riwayat ini berbeda jalur periwayatannya. Yang kedua, mudras dari sisi matan. Bagaimana? Contoh, hadis Abu Hurairah yang marfu'. Marfu' maksudnya bagaimana? Dinisbahkan pada Rasulullah. Lil abdil mamluk ajran. Seorang budak punya dua pahala besar. Maka walladhi nafsi biyadi, demi jiwa, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laulal jihad fi sabilillah wal hajj wa birri ummi, jika bukan karena jihad, jika bukan karena berhaji, dan jika bukan karena birrul walidain pada ibuku, la ahbabtu an amuta wa ana mamluk, maka aku lebih suka mati dalam keadaan menjadi seorang budak. Mungkin enggak Rasulullah ngomong gitu? Umminya Rasulullah meninggalnya pas Rasulullah usia berapa? Ketika Rasulullah masih kecil. Sudah enggak nyambung dari sisi sejarah, sudah enggak nyambung. Kemudian dari sisi redaksi juga sama. Bagaimana seorang Rasul bercita-cita menjadi seorang budak? Ternyata kalimat walladhi nafsi biyadihi adalah min kalami Abi Hurairah. Itu perkataannya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ketika meriwayatkan sebuah hadis pada para tabi'in, dia mengatakan qala Rasulullah lil abdi mamluku ajron. Seorang budak punya dua pahala. Kemudian langsung disambung sama Abu Hurairah. Terus Abu Hurairah mengatakan walladhi nafsi bi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika bukan karena jihad, jika bukan karena haji, jika bukan karena berbuat baik pada ummiku, maka aku lebih suka mati dalam keadaan menjadi budak. Itu yang ngomong Abu Hurairah. Tetapi disalahartikan oleh para perawinya bahwa itu adalah bagian dari kalam Rasulullah alaihi salatu wasalam. Jadi kalimat walladhi nafsi biyadi namanya mudraj, tambahan yang bukan bagian dari hadis. Ya. Itu biasanya kita bisa dapatkan di kitab-kitab yang memang bicara masalah mudrajat. Sebelum saya pernah katakan ilmu hadis sangat luas sekali, buku banyak banget. Kalau ada orang niat mau belajar hadis, dia harus siap-siap beli, keluar uang banyak untuk beli buku. Kenapa? Termasuk masalah mudrajat juga ada kitab-kitab tersendiri yang dikelola oleh para ulama. Ya. Ini bukan beberapa hadis yang dia beberapa lafadznya bukan dari lafadz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa sebabnya? Li'annahu yastahilu an yasdura dalika minhu sallallahu alaihi wasallam. Musal Rasulullah berangan-angan jadi seorang budak. Kenapa? Li'annahu la yumkinu an yatamanna ar-riq. Tidak mungkin Rasulullah berandai-andai jadi budak. Wali anna ummahu lam takun maujudatan hatta yabirraha. Ibunya enggak ada. Sudah meninggal ketika Rasulullah masih kecil. Bagaimana mungkin Rasulullah berandai-andai untuk berbuat baik pada ibunya? Dan itu adalah mudraj terbagi jadi dua, di sanad dan di matan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjutkan. Terkait dengan silakan. Gimana? Ada siapa? Mutarib ya. Ya. Ya, kenapa hadis pertanyaannya bagus? Kenapa hadis Mutarib kembali? Kenapa hadis Mutarib ditolak dua-duanya? Kenapa enggak dipilih salah satu? Kita kembali ke definisi. Hadis Mutarib adalah hadis alladhi yurwa min kibali, halaman 43. Hadis alladhi yurwa min kibali rawin aw ruwatin muta'addidina ala aujuhin muhtalifatin. Hadis yang diriwayatkan dengan berbagai bentuk jalur periwayatan, mutasawiyatil quwwah, punya kekuatan yang sama. Kalau punya kekuatan yang sama, kita bisa mengatakan ini lebih kuat dibandingkan ini enggak? Enggak bisa. La yumkinu tarjih bainaha walal jama', enggak bisa disatukan, enggak bisa dirojihkan karena sama-sama kuat. Maka disingkirkan. Kenapa sebabnya? Hukumnya bagaimana? Tadi saya sudah bahas. Bentar. Nah, perhatikan. Ada di kalimat setelahnya. Mutasawiyatil quwa la yumkinu tarjihu bainaha walal jama' wa hadzal ihtilafi mushirun bi adami dhabt ar-rawi ar-ruwat. Ini menunjukkan, mengisyaratkan ketidakadanya kekuatan dhabt, artinya lemahnya kekuatan hafalan mereka dari para perawinya. Kenapa harus kita singkirkan? Karena salah satu sebuah hadis bisa kita pakai apa? Adanya dhabtur rawi. Rawinya memiliki kekuatan hafalan. Ya tidak? Ya. Sudah terjawab? Ya. Ya. Selanjutnya, kita akan bicara masalah hadis. Hadis. Kita enggak bicara masalah hadis sekarang. Kita bicara masalah riwayatul qarin wal mudabbaj. Riwayatul apa? Qarin wal mudabbaj. Hikmahnya apa kita belajar ini? Riwayat qarin gini misalnya. Saya punya guru. Guru saya usianya satu angkatan dengan saya. Misalnya usia saya 17, guru saya 18. Itu namanya riwayatul qarin. Tujuannya apa kita mengetahui riwayat qarin? Supaya kita tidak menyangka bahwa telah terjadi apa? Telah terjadi penumpukan orang pada satu tobakot sanad. Misalnya Aisyah meriwayatkan dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dengar dari Rasulullah, mungkin enggak hadis itu? Mungkin. Jangan sampai, loh kok sahabat ini ada dua orang, Aisyah sama Abu Hurairah. Kita harus pahami, Aisyah dan Abu Hurairah adalah riwayatul qarin. Bahkan lebih dari itu, Aisyah dan Abu Hurairah adalah riwayat al-mudabbaj. Mudabbaj diambil dari kalimat ini, pipi. Artinya satu sama lain saling meriwayatkan. Abu Hurairah meriwayatkan pada Aisyah sesuatu yang ada terjadi di luar rumah. Aisyah meriwayatkan pada Abu Hurairah sesuatu yang terjadi di dalam rumah. Seperti itu. Ini maksudnya. Al-Aqran qala al-musannif rahimahullah wa ma rawa kullu qarinin an akhi. Jika diriwayatkan setiap qarin atau dari saudaranya, maka mudabbajun, maka dikatakan apa? Hadis mudabbaj. Jika salah seorang dari mereka sering meriwayatkan satu sama lain. Fa'rifhu haqqan, ketahuilah dengan baik, dengan benar. Wantakhih, wantakhih artinya adalah waftakhir anta bima'rifati. Berbanggalah diri kalian ketika kalian mengetahuinya. Kenapa? Karena ini sesuatu yang sangat penting sekali. Al-Aqran qala syarih hafizahullah. Al-Aqran adalah huwa. Jadi ini kita bicara masalah riwayatul aqran dan riwayatul mudabbaj. Riwayatul aqran maksudnya bagaimana? Huwa ruwatu al-mutaqaribuna fi sinni awil isnadi, adalah para perawi yang memiliki kedekatan dari sisi usia dan sanad. Sanad di sini dari sisi guru, punya guru yang sama. Wal mudabbaj huwa an yarwiya rawiyani mutaqaribani fi sinni awil isnadi. Ketika saling meriwayatkan dua orang rawi yang memiliki kedekatan dari sisi usia dan sanad, kullu wahidin minhuma anil akhar, satu di antara mereka dengan yang lainnya saling meriwayatkan. Contohnya fi sahabah riwayatu Aisyata an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, riwayat Aisyah dari Abu Hurairah dan sebaliknya. Wa riwayah Abi Hurairah an Aisyah, ini dikatakan riwayat al-mudabbaj. Wa fi tabi'in, dalam generasi tabi'in, contoh yang seperti ini adalah riwayatu Zuhri an Umar bin Abdul Aziz, dan wa riwayatu Umar bin Abdul Aziz an Zuhri. Jadi jangan dikira nanti kalau dalam sebuah hadis kalian dapat an Zuhri, an Umar bin Abdul Aziz, an Abi Hurairah. Loh kok dalam tabaqat tabi'in kok ada dua orang ini? Berarti ada kesalahan. Tidak. Inilah riwayat mudabbaj. Wa fi atba'it tabi'in riwayati Malik an Auza'i. Dalam tabaqat atba'u tabi'in, contoh riwayat Malik, Malik ngambil dari Auza'i. Begitu juga sebaliknya, Auza'i juga ngambil dari Malik. Dan dalam riwayat atba'u tabi'in, saya tambahkan contoh riwayat Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal dari Ali ibnu al-Madini. Ali bin Madini, Ibnu al-Madini adalah guru Imam Ahmad. Tetapi di saat yang sama, Imam Ahmad adalah gurunya Ali bin Ibnu al-Madini. Jadi atba'u al-atba'. Fa'idatun, sebuah faedah penting. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath, dikatakan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari bahwa ta'liqan ala hadis al-Bukhari, sebagai catatan atas hadis Bukhari, dari jalan Sulaiman bin Bilal, dari Abdullah bin Dinar, dari Abi Salah, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bata. Qala rahimahullah. Rahimahullah ini siapa? Qala rahimahullah. Siapa rahimahullah? Ibnu Hajar. Fil isnadi al-madkur riwayatul aqran. Ada riwayat aqran di situ. Apa itu? Abdullah ibnu Dinar dari Abi Salah. Coba lihat. Dari Sulaiman bin Bilal, dari Abdullah ibnu Dinar, dari Abi Salah, dari Abu Hurairah. Di sini sahabat siapa? Sahabat di sini Abi Hurairah. Tabi'in siapa? Ada dua, Abdullah bin Dinar dan Abi Salah. Atba'u tabi'in Sulaiman bin Bilal. Ini bukan kesalahan, bukan bukan kegaduhan tabaqat. Oh, kalimat gaduh lagi seru sekarang. Ini bukan kegaduhan tabaqat. Bukan kepadatan di satu tabaqat tertentu, tidak, tetapi ini memang Abdullah bin Dinar yang tabi'in ngambil dari gurunya yang sesama tabi'in, Abu Saleh. Kenapa? Li'annahuma tabi'iyan fa'in wujidat riwayatu Abi Soleh anhu. Jika didapatkan riwayat Abu Soleh dari Abdullah bin Dinar, maka riwayat Al-Aqran tadi berubah jadi riwayat Al-Mudabbaj. Riwayat Aqran dikatakan kalau satu arah saja, Mudabbaj kalau dua arah. Sampai sini selesai dari riwayatul Aqran dan riwayat Al-Mudabbaj. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan. Yang bait syair ke-28, kita akan bicara masalah muttafiqun wal muftariq. Apa itu muttafiqun lafdan wa khattan muttafiq? Dikatakan mutafik kalau lafad dan khotnya sama. Wadidduhu lawannya, fima dakarna muftarik. Apa itu mutafik dan muftarik? Huwa an yattafiqo asma'ur ruwati. Jika ada seorang rawi yang namanya, wa asma'abaihim, dan nama bapaknya, fasa'idan. Fasoidan artinya dan seterusnya, nama kakeknya. Khotton walafdon, secara khot dan secara pelafatan. Khot itu ditulis, lafad diucapkan. Itu sama. Watahtalifu askhasuhum. Tapi namanya apa? Tapi orangnya beda. Nama dia, nama bapaknya, nama kakeknya sama, tapi orangnya beda. Ada enggak? Ada, apalagi orang Arab namanya hanya satu suku kata. Misalnya Muhammad, ya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, seperti itu. Seperti saya punya teman, kakaknya, bapaknya Syekh. Dia namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Dia menyebut diri sebagai Muhammad Al-Thalis, Muhammad ketiga. Muhammad Al-Thalis. Bahkan di akun Facebooknya dulu ada tulisan, dia tulis di akun Facebook ya, Muhammad Al-Thalis, Muhammad ketiga. Kenapa? Karena dia Muhammad, bapaknya Muhammad dan kakeknya Muhammad. Tetapi misalnya orang Arab namanya hanya satu sukata, sehingga kemungkinan terjadinya persamaan nama dia dan nama bapaknya sangat mungkin, tidak mungkin. Jadi nama dia, nama bapak dan nama kakeknya sama, tapi orangnya beda. Kalau yang satu sikoh, yang satu enggak sikoh, kalau salah memahami bermasalah enggak jadinya nanti. Dianggapnya ini adalah misalnya namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, yang satu sikoh, yang satu enggak sikoh. Seorang perawi, seorang ahli hadis menilai bahwa, mengira bahwa Muhammad bin Muhammad bin Muhammad adalah orang yang sikoh, padahal kenyataannya ini beda orang. Hukumnya jadi beda enggak hadisnya nanti? Beda, satu do'if, satu bisa sahih. Wa hunaka adadun min ahlil ilm, dan telah ditulis oleh para ulama sebuah buku dalam masalah ini. Yang paling terkenal adalah buku yang dikarang oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan kitabnya Ghairu Matbu, belum dicetak, masih dalam bentuk mahtutot manuskrip. Ini PR buat kalian, buat kita. Kita angkat kitab tadi dari dasar maktabah-maktabah yang ada di Turkiya, yang ada di mana, yang ada di Damaskus, Jordania, bahkan yang sampai di Spanyol dan di Inggris. Banyak mahtotot yang dibawa ke sana. Jadi kita angkat, kita baca lagi, kita kasih taklik, jadi kitab yang luar biasa bermanfaat bagi umat manusia. Ya. Contohnya Al-Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad itu ada 6 orang, sittatun ashas ishtaraku fi hadal ism. Ada 6 perawi yang namanya Khalil bin Ahmad. Oleh sebab itu dalam kitab Rijalul Hadis, kalau seperti kitab Taqribut Tahdib Kamal dan kitab-kitab lainnya, senantiasa disebutkan namanya rawi'an dan ruwiya'anhu. Dia gurunya siapa, muridnya siapa, itu untuk membedakan. Nama boleh beda tapi guru pasti, nama boleh sama tapi guru pasti beda, gitu. Ada 6 orang, awaluhum Syekhu Syibaweh. Yang pertama adalah gurunya Syibaweh. Syibaweh itu siapa? Ulama ahli nahwu. Ada 6 orang. Yang kedua, ada orang yang namanya Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Itu arba'atu ashas fi asrin wahid. Coba. Ada 4 orang hidup di masa yang sama. Ayo. Padahal 4 orang ini kalau orangnya sikoh semua gak ada masalah. Kalau yang satu itu kurang ajar, yang satu bejat, yang satu soleh, yang satu setengah-setengah angin-anginan. Itu kalau misalnya ada hadis diriwayatkan oleh Ahmad bin Ja'far bin Hamdan, kita mau ngomong apa ini hadis ini? Padahal mereka hidup di masa yang sama. Nah, itu pentingnya belajar muttafiq wal muh. Muttafiq wal muftarik. Muttafiqun fil asma, namanya sama, tapi muftarik beda orang. Beda ashas. Ini keluar ujian. Ini ujian keluar. Yang ke bait syair ke-29. Qala al-musannif rahimahullah wa askanahu fi jannatihil a'la. Mu'talifun muttafiqul khatti faqat. Wadidduhu muhtalifun fahsyal ghalat. Kita akan bicara masalah mu'talif wal muhtalif. Hampir sama, mohon dicermati. Huwa an yattafiqal asma'u aw alqabu aw kunna aw al-ansabu khattan wa tahtalifu lafdan. Namanya, lakobnya, kunanya, kuna adalah kunyah, nasabnya itu sama secara khat, secara apa? Penulisan, tetapi cara ngomongnya beda. Kalau tadi itu ekstrim banget, namanya, bapaknya, kakeknya beda, orangnya yang namanya sama, cuma orangnya beda. Kalau ini hampir sama. Contohnya apa? Sawa angkana marju ihtilafil lafdi, baik perbedaan itu di lafad dalam bentuk naqt. Naqt itu titik. Ba titiknya satu di bawah, atau bisa jadi ta kalau titiknya pindah ke atas dua. Bisa jadi sa kalau dikasih titik satu lagi, nukat namanya, titik. Awi syakal, syakal adalah apa? Harokat, satu baca ba, satu baca bi. Contohnya rawi yang namanya salam dengan salam. Beda, kita salah baca perawinya, salah pula kita menghukumi. Kalau sama-sama sikoh gak ada masalah. Kalau yang satu do'if, yang satu sikoh, masalah. Yang kedua, At-Tawri dan At-Tawwazi. Hati-hati, jadi apa? Satu apa? Satu pakai ta, satu pakai tha. Nah, ini yang dikatakan mu'talif wal muhtalif. Mu'talif maksudnya bagaimana? Mu'talif dan muhtalif, namanya, lakobnya, kunyahnya, nasabnya sama secara khat, tetapi beda adalah dari sisi pelafatannya. Pembahasan ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena orang bisa salah menghukumi sebuah hadis, harusnya sahih jadi dhaif, dhaif jadi sahih, hanya gara-gara salah menghukumi perawi. Ada pertanyaan? Banyak. Dan ini terkait dengan masalah dokter rawi. Terkadang gini, ada orang punya buku nulis di kitabnya atau di daun lontar atau nulis di mana, di tempat manapun juga. Kemudian kena hujan, tetesan hujan, luntur salah satu titik. Masalah enggak jadi? Iya. Atau dia seorang perawi punya kitab hadis, taruh di rumahnya, habis cari hadis, taruh di rumah, ada anaknya di rumah, coret-coret, tambah titik, tambah ini, masalah enggak? Iya. Kemudian bait syair 30, alhamdulillah mau selesai syabab, alhamdulillah. Al-munkaru, kita akan bicara hadis 30, bait syair ke 30, bicara masalah hadis munkar. Qala al-musannif rahimahullah wa askanahu fi jannati, al-munkaru fardu bihi rawin. Al-munkar sama dengan syat. Ingat hadis syat? Kasus sama dengan syat. Ingat tadi syat, kita bisa lihat ini nih. Lihat di mana? Halaman 9, anwa'ul mukhalafah. Anwa'ul mukhalafah, bisa diperhatikan? Sudah? Ya. Di rasmun yumathilu anwa'ul mukhalafah. Kalian kasih nama gambar yang di atas itu adalah untuk syad. Gambar yang kedua untuk gambaran mungkar. Tulis. Yang gambar yang pertama untuk gambaran syad, yang kedua mungkar. Hadis dikatakan syad itu gimana ya syabab? Kalau ada seorang siqah menyelisih riwayatnya tiga orang yang siqah. Namanya apa? Syad. Dan hadis yang diselisihinya dari tiga orang siqah itu namanya hadisnya apa? Mahfud. Tapi kalau mungkar, ada seorang perawi yang dhaif menyelisih riwayatnya orang yang siqah. Maka riwayatnya orang yang dhaif tadi namanya apa? Mungkar, mirip sama syad enggak? Tapi bedanya adalah dari sisi yang menyelisihnya. Kalau yang menyelisihnya orangnya siqah namanya syad, kalau yang menyelisihnya orangnya adalah yang dhaif namanya mungkar. Bisa dipahami sampai sini? Alhamdulillah. Wal mungkaru fardun bihi rawi. Mungkar adalah jika seorang perawi yang sendirian, ghadha ta'diluhu la tahmilu tafarruda. Ta'dilnya, adalahnya, kredibilitasnya tidak bisa berdiri sendiri. Artinya orang itu dhaif. Orangnya dhaif dan dia memberikan hadis yang menyelisih hadis lain yang hadisnya orang yang siqah. Qultu qala syarih hafizahullah dhahaba an-nadhim rahimahullah fi ta'rifil munkar. Jadi menunjukkan bahwa Syekh Al-Baiquni juga punya cara sendiri menafsirkan kalian munkar. Apa itu kalian munkar? Ila annahu al-hadis alladhi yanfaridu bi riwayatihi man fahusha ghalatuhu. Itu riwayatnya orang yang fahusha ghalatuhu, banyak salahnya kalau ngeriwayatin hadis, salah-salah terus. Au kasurat ghaflatuhu, atau dia lalai, banyak lupanya. Au tabayyana fiskuhu bighairil kadib, atau dia banyak melakukan sesuatu yang fasik selain kedustaan. Wa hada ala ra'yi man lam yastaritu fil munkar mukhalafata riwayat ats-tsiqat. Dan ini menurut pendapat yang mengatakan hadis mungkar adalah hadisnya orang-orang yang menyelisih riwayatnya sikot. Jadi ketika ulama hadis ketika menjelaskan arti dari kalimat mungkar ada dua jenis, ada dua madhab. Madhab pertama adalah jika seorang yang dhaif menyelisihi riwayatnya orang yang thiqah. Madhab yang kedua adalah jika orang yang banyak lupa, orang yang banyak salahnya, orang yang melakukan kefasikan selain kedustaan meriwayatkan hadis, namanya hadisnya mungkar. Itu dua madhab ulama ketika menafsirkan kalimat al-mungkar. Lakinna al-muta'ammada fi ta'rifi ladai ghalibil muhaddithin. Tetapi definisi yang mu'tamad, yang terpercaya menurut ulama ahli hadis, definisi yang banyak dipakai oleh ulama ahli hadis, bahwa hadis mungkar adalah la siyama al-muta'akhirina minhum, terutama oleh para-para ahli hadis muta'akhirin yang datang belakangan, bahwa mungkar adalah marawahu dhaifu mukhalifan lithiqat. Kalau seorang yang dhaif riwayatnya menyelisih riwayatnya perawi yang siqah. Dan ini riwayat yang mu'tamad, yang benar. Qala al-Imam Suyuti. Imam Suyuti mengatakan dalam kitabnya Alfiyatul Hadis. Alfiyatu fi ulumil hadis. Jadi bukan alfiyah di nahwu saja, hadis juga ada. Alfiyah dalam ilmu hadis yang terkenal ada alfiyah As-Suyuti dan alfiyah Al-Iraqi. Al-munkaru alladhi rawa ghairu thiqah. Dan ini definisi yang benar adalah definisi Imam Suyuti. Mungkar adalah diriwayatkan oleh orang yang tidak thiqah. Mukhalifan fi nuhbatin qad haqqaqah. Yang menyelisih nukhbah, mukhalifan fi nukhbah. Nukhbah di sini adalah isyarat kepada kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Nukhbatul Fikr. Dan ini kitab kedua yang biasa dipakai untuk belajar ilmu mustalah hadis. Yang paling dasar adalah Baikuniyah, yang kedua Nukhbatul Fikr, naik lagi biasanya apa namanya? Nushatun Nadar, naik lagi biasanya Alfiyah. Mukhalifan fi nukhbah, yang berseberangan dengan apa yang disebut nukhbah, qad haqqaqah, dan itu semua telah ditekankan. Misalhu, contohnya marawahu Ibnu Abi Hatim, Abdurrahman bin Abi Hatim, dari jalan Hubaib. Hubaib adalah saudara Hamzah bin Habib Az-Zayyat Al-Muqri'u, dari Abu Ishaq, dari Izzar bin Huraith, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Rasulullah mengatakan man aqama as-salata wa ata az-zakata wa hajja wa shoma, barang siapa yang salat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa, wa qara ad-daifa, dan memuliakan tamu, dakhalal jannah. Fahadal hadisu hakama alaihi Abu Hatim bi annahu munkar. Hadis ini dihukumi Abu Hatim bahwa ini hadis yang mungkar. Kenapa? Li anna ghairuhu bayyib min ath-thiqati rawahu an Abi Ishaq mauqufan wa huwa al-ma'ruf. Kenapa? Di sini masalahnya biang masalah dan kambing hitam ada di Hubayyib. Hubayyib menjadikan hadis ini marfu', padahal hadis ini tidak marfu'. Hadis ini apa? Mauquf. Mauquf artinya apa? Dinisbahkan kepada sahabat. Sahabat siapa di sini dalam hadis ini? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi Hubayb ini orang yang tidak siqah, orang yang dhaif, riwayatnya menyelisih riwayat dari jarul lain yang mengatakan ini adalah marfu'. Hubayb mengatakan marfu', sedangkan yang riwayat lain mengatakan mauquf. Jadi kalau syad tadi lawannya mahfud, kalau mungkar lawannya ma'ruf. Bisa dilihat di mana? Di Ikmalul Faroh halaman 9. Syad lawannya mahfud, mungkar lawannya ma'ruf. Selanjutnya, alhamdulillah, dua hadis terakhir, tinggal sisa dua aja. Hadis matruk dan hadis al-maudhu. Selesai enggak kira-kira ini? Kita selesaikan matruk aja ya, kalau enggak cukup ya. Hadis matruk, qala al-musannif rahimahullah wa askanahu fi jannatihil a'la. Al-matruquhu ma wahidun bihin farat wa ajma'u li da'fihi fa huwa karat. Matruk ma wahidun bihin farat, jika ada orang yang sendirian meriwayatkan sebuah hadis, wa ajma'u li da'fihi, padahal orang-orang telah bersepakat bahwa dia orang yang dhaif, fa huwa karat, maka hadis adalah karat. Karat artinya mardud, tertolak. Wa huwa aqallu minal maudhu, dan ini derajatnya satu tingkat di atas maudhu. Paling bawah apa derajatnya maudhu, ini satu tingkat di atas maudhu. Matruk huwa al-hadis alladhi yatafarradu bi riwayatihi rawin dhaifun jidda. Hadis kalau diriwayatkan oleh seorang yang kedhaifannya dhaif banget dan tidak ada yang meriwayatkan kecuali dia, wa sababu dha'fihi kaunuhu, yang pertama kenapa dia dihukumi sebagai orang yang dhaif, yang pertama muttahiman bil kadhib fil hadis, dia tertuduh telah berdusta dalam hadis. Baru tertuduh loh, kalau dia sudah dihukumi berdusta maka sudah turun lagi jadi maudhu', tapi kalau baru tertuduh masih matruk. Au kathirul ghalat, dia banyak salahnya kalau ngeriwayatin hadis. Atau yang ketiga, au syadidal ghaflah, dia banyak lalainya. Contohnya hadis Amr bin Shimr al-Ju'fi al-Kufi asy-Syi'i an Jabir, dari Abu Tufail, dari Ali dan dari Ammar bin Yasir. Qala, keduanya mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr. Dulu Rasulullah membaca apa? Qunut di salat fajarnya. Wa yukabbiru yawma arafata min salatil ghadat, dan bertakbir pada hari Arafat di salatul ghadat. Salat ghadat maksud salat apa? Terkait dengan hadis keutamaan dari apa? Duduk di masjid nunggu suruk dapat pahala haji dan umroh. Tamatin man sallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syamsi summa fasalla ruk'ataini kana lahu ka haji ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Barang siapa salat ghadat berjamaah lalu dia duduk berzikir pada Allah sampai matahari naik, kemudian dia sholat dua rakaat, maka dia sebagaimana orang yang mendapatkan pahala haji dan umrah. Sholat apa berarti? Tasbih. Ya, wallahu alam. Wa yaqta'u sholatal asr akhiri ayyamit tasriq. Wa qad qala an-Nasa'i wa Dharqutni wa ghairihuma fi Amr bin Shimr. Jadi masalahnya di mana? Di seorang perawi yang namanya hadis Amr bin Shimr al-Ju'fi al-Kufi asy-Syi'i. Dia adalah matrukul hadis. Hadis siapa? Tertolak. Satu lembar lagi gimana? Adzan dulu. Salah duhur ya. Ya, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat duhur jam 12.04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.